Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sahabat inspiratif rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga Allah sampai kita di ayat 62 surah An-Nur. Surah sudah pada titik khatamnya kita di surah An-Nur ini. Semoga dalam ruang dengar hari ini An-Nur, cahaya itu semakin jelas dan terang dalam kalbu kita, dan sehingga samudra Al-Quran begitu indah dan menjadikan kita sejuk hati kita, seperti di radio kesayangan kita ini, acara penyejuk hati. Baik, kita bertadarus bersama di surah An-Nur ayat ke-62. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu innal ladhina yasta'zinuka ulaika ladhina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza sta'adanuka li ba'di sya'nihim fa'adhal lima syi'ta minhum واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Yang artinya, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kanu ma'ahu, dan apabila mereka bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala amrin jami'in, dalam suatu urusan bersama, lam yazhabu hatta yasta'zinu, mereka tidak akan meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya atau kepada Rasulullah. Innal ladzina yasta'zinuka, sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih, itulah sebagai tanda mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa idza sta'zanuka li ba'di sya'nihim, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, fa'zan liman syi'ta, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, minhum, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sahabat inspiratif rahimakumullah. Pada konteks ayat ini masuk pada adab pergaulan mukminin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat-ayat sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, bagaimana tentang pergaulan kita di rumah tangga dan pergaulan kita di masyarakat yang hadir ke rumah kita. Saat ini kita berdiskusi tentang bagaimana adab kita terhadap Rasulullah. Kias ayat ini memang mengatakan fokus tentang bagaimana orang-orang mukmin atau para sahabat di zamannya bersama Rasulullah. Saat ini Rasulullah sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Yang ada adalah nilai-nilai yang telah ditanamkan, teladan yang sudah ditunjukkan oleh beliau selaku Nabi, selaku Rasulullah, selaku contoh untuk kita selaku umat muslim. Maka konteks yang paling mungkin adalah majelis-majelis yang bertadarus atau bertadabur tentang Allah dan Rasulnya, ini adalah bisa kita kategorikan adalah majelis Rasulullah. Jikalau misalnya saat ini banyaknya pengajian-pengajian yang ditinggal oleh umat Islam, jikalau sholat berjamaah di masjid itu sepi, kemudian ramenya adalah di mal, pengajian sepi, di rumah banyak nonton TV, apakah ini menjadi kias buat kita bahwa kita termasuk orang-orang yang berpaling dari Rasulullah? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Yang kedua adalah, sebaik-baik majelis adalah yang menyeru kepada Allah dan teladan kepada Rasulnya. Demikian Allah berfirman dalam surah Hamim Sajadah di ayat ke-33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالَ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Maka kata-kata terbaik apa lagi selain kata-kata yang mengajak kepada Allah, kemudian berbuat kepada hal yang soleh kebaikan, dan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang muslim. Ini kita lihat saat ini bagaimana amrun jami, atau bisa kita katakan kepentingan publik, saat ini banyak meeting dalam sebuah perusahaan, sidang, briefing, musyawarah, rapat RT, gotong royong, STM, yang sekarang berkembang di masyarakat. Bilanglah seperti sidang paripurna DPR RI, presiden dan lain sebagainya itu, ini kepentingan publik. Cuman, mari kita lihat di mana etika kemanusiaan kita dan etika terhadap Rasulullah dan etika terhadap Allah. Sholat dulu atau rapat dulu? Atau meninggalkan sholat gara-gara rapat? Insya Allah di studio ada Ustadz Zainal yang akan menambah hazanah kita di ayat 62 ini. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Ustadz Fadli. Ya, pendengar yang dirahmati Allah, tadi yang disebutkan Ustadz Fadli antara mengikuti majelis Rasul atau tidak mengikuti. Sekarang kita berpindah bagaimana etika mengikuti majelis Rasul. Artinya gerakan cinta Al-Quran, gerakan cinta hadis, gerakan cinta masjid. Bagaimana kita yang cinta yang sudah ada di dalamnya juga memiliki etika. Kalau tadi diperbandingkan, kita harus masuk mengikuti pengajian yang baik karena itu untuk kita, bukan untuk Nabi Muhammad pada masanya, bukan untuk da'i dan mubaligh atau ustadz pada saat ini. Tetapi kepentingan dari kajian itu adalah mempertambah wawasan kebahagiaan yang ingin kita capai di dunia dan di akhirat. Maka jawaban kedua akan kita sampaikan bahwa izin kalau misalnya ada satu urusan, ada dua yang terjadi. Izin di saat pengajian berlangsung, atau izin di saat pengajian akan dimulai. Yang kedua, izin di saat pengajian telah selesai. Kalau izin pengajian karena telah selesai, maka itu adalah normal, tapi harus juga izin. Hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya bahwa kita adalah jemaah yang budiman. Begitu Ustaz Fadli, ya kan? Insya Allah, insya Allah. Ya kan? Ya, jadi harus ada saling menghormati guru dan teman semajelis taklim, bukan saja untuk anak-anak SD nyanyian itu. Jadi walaupun telah selesai pengajian, ada izin, ada jabatan tangan, ada salaman kemesraan bahwa kita berterima kasih kepada ustadz kita. Tidak saja langsung pergi begitu saja. Nah, inilah keharmonisan antara Nabi Muhammad dan sahabatnya. Ini juga lah yang akan kita sampaikan kepada jemaah kita. Ada keharmonisan antara jemaah dengan ustadz, guru, muallimnya. Kalau misalnya yang pertama tadi, izin di saat belum atau mulai pengajian, karena mungkin ada kesibukan yang mendesak, karena kita sekarang punya HP, mungkin pada waktu pengajian memulai ada pula tamu dari kampung yang mungkin mereka sudah kecapean dan tidak mungkin kita tunggu selesai pengajian, maka pada waktu ini angkat tangan dan minta izinlah. Ada juga kodenya, etikanya, tidak saja langsung pergi. Ada rasa tidak enak bagi ustadz yang di depan, sampai sekali bernabi pun kalau misalnya lagi berceramah ada orang keluar begitu saja, tidak ada basa-basi angkat tangan, itu menjadi masalah bagi Nabi Muhammad dan juga bagi kita. Maka ketika itu minta izin, Nabi Muhammad mengatakan, izin silahkan, wastaghfir lahum. Kenapa ada istighfar di sini? Karena majelis Rasul, belajar ilmu agama itu lebih penting daripada urusan dunia. Namun karena kondisi kita harus menyambut tamu di sana, ya sudahlah, istighfarlah. Karena apa? Jangan sampai kita melebih utamakan yang lain daripada majelis yang kita kaji ini. Inilah semangatnya, dan ini sangat serius sehingga Allah menutup innallaha ghafurur rahim. Ikuti pengajian dengan baik dan selesai dengan baik, dan hormati ustadz kita, sayangi teman kita. Kesimpulannya sahabat inspiratif adalah konsep tentang atiullah wa atiur rasul, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul, bahwa tidak ada majelis, meeting, sidang, briefing, musyawarah apapun yang lebih mulia dari majelis yang membicarakan tentang Allah dan Rasulnya, baru kemudian wa ulil amri minkum, dan kemudian barulah kita patuhin para pemimpin kita yang memang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai semua kesibukan kita di dunia menghalangi kita untuk bermajelis mengikuti pengajian Rasulullah. Dan terakhir, meminta izin jika meninggalkan majelis adalah terhormat dan mulia. Al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.